Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umura baladina wa sya'bina wa ansurna wa kulla madlumin wa mustad'af wa ansurna wal muslimin fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyu dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Dan Allah tolong kita dan setiap orang yang terzalimi, orang yang lemah, saudara-saudara kita di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan yang tidak terkira bisa berkumpul dan bersua dengan hadirin sekalian di hari ini dan menjadi bagian dari kegiatan di sini yang diasuh oleh Ustaz kita bersama, Ustaz Abdul Azin Hafizahullah Ta'ala, lalu juga ada Ustaz Zaid Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah terima kegiatan ini sebagai amal soleh bagi beliau-beliau dan seluruh keluarga besar Tunas Ilmu dan seluruh pihak yang berada di atau yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan semoga Allah Tabarakala memberikan kita ilmu nafi' dan menerima kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana kita tahu bahwa hidup itu adalah tempatnya masalah dan tempatnya ujian. Itu kaidah kehidupan yang enggak bisa diperdebatkan lagi. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dan Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Allah juga tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluwakum bisyari wal khairi fitnah." Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan inti dari semua itu adalah ujian. Lagi-lagi, jadi itulah hakikat hidup. Bahwa hidup itu adalah berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Selesai masalah satu, pindah ke masalah kedua, dan itu gak berhenti. Hidup kita itu selalu penuh dengan masalah. Setuju gak jamaah? Oke. Saya mau nanya sama jamaah, siapa di antara jamaah yang tunjuk tangan saya kasih hadiah besar. Gitu. Siapa di antara jamaah yang dalam hidupnya baru dapat 1-2 ujian, angkat tangan. Satu ujian selama hidup. Hah? Ada. Dua. Hah? Dua. Selama hidup dua. Subhanallah. Siapa di antara kita yang nikah dulu niatnya agar terbebas dari ujian-ujian hidup? Khususnya ibu-ibu nih. Udah, mending gue kawin aja deh. Dan setelah nikah ternyata bukan saya yang bicara loh ya. Ternyata masalahnya tambah banyak. Mengurus diri sendiri aja banyak masalah, apalagi sekarang ngurusin tambah anak orang. Gitu. Jadi kita sepakat jamaah sekalian. Makanya dari tadi kan saya sempat memonitor dari sisi kiri saya sampai sisi kanan saya, depan, belakang. Dan kesimpulan saya tuh simpel. Ini yang ada di hadapan saya, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar ya? Ya, masya Allah, alhamdulillah. Ada yang baper gak hadirin? Yang baper itu salah satu masalahnya, gitu loh. Bukan berarti udah banyak masalah, baper lagi, berarti tambah lagi satu masalah. Karena itulah hidup. Itulah hidup. Dan masalah-masalah ini belum ditambah oleh tabiat kita sebagai manusia. Tabiat kita sebagai manusia. Jadi tabiat kita sebagai manusia itu justru menambah beban dan membuat kita semakin rapuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia dalam surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Diciptakan dalam kondisi lemah. Dan yang dimaksud lemah di sini dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir, di antaranya Imam As-Sa'di, min jami'ul wujuh, kata beliau. Jadi lemahnya kita ini bukan dari satu dua sisi kehidupan, tapi kelemahan kita dari segala sisi kehidupan. Dan di antaranya yang beliau angkat dalam tafsir beliau, dha'fil irada wa dha'fil azimah. Manusia itu secara umum lemah dari sisi kemauan, lemah dari sisi tekad. Jadi pada dasarnya manusia itu gak tangguh dari segi mentalitas, dari sisi tekad, dari sisi semangat. Jadi bayangin, di satu sisi kehidupan itu isinya apa? Masalah. Di sisi lain, di sisi kita nih, kita itu diciptakan dalam kondisi lemah. Padahal kita belajar, kalau ada masalah, ini tentang mentalitas, ini tentang tekad, ini tentang spirit. Tapi pada dasarnya, wa khuliqal insanu dha'ifa. manusia itu lemah, gak kuat. Secara umum demikian. Cukup sampai di situ? Enggak. Kita buka surat Al-Ahzab ayat 72 misalnya. Allah juga berfirman tentang manusia. Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa, bodohnya kebangetan. Jadi manusia itu secara umum zalimnya luar biasa, bodohnya kebangetan. Allah enggak katakan jahil, tapi jahula. Jadi hadirin Allah muliakan. Makasih banyak ya sholat khairan. Jadi kita baru bicara dua ayat ini aja. Udah bisa buat kesimpulan. Udah bisa buat kesimpulan. Bahwa manusia gak bisa ngadepin masalahnya sendirian. Gak bisa hanya mengandalkan dirinya, pikirannya semata, otaknya semata. Karena gak ketemu udah. Gak ketemu. Di satu sisi masalah bertubi-tubi, di satu sisi kita lemah. Kita suka lalai, kita suka tergelincir, kita suka zalim, dan kita banyak gak ngertinya. Padahal untuk menyelesaikan masalah dengan segala macam pihak yang berbicara, intinya tuh harus punya ilmu, harus punya mentalitas kuat, harus punya spirit, harus punya jiwa yang besar. Sedangkan pada dasarnya tidak demikian. Nah, hadirin Allah muliakan. Ini yang harus kita dudukkan. Gimana caranya kita jadi manusia yang tangguh? Gimana caranya kita menjadi manusia yang solid? Gimana caranya masalah-masalah yang ruwet, yang ribet, yang rumit dalam hidup kita gak menghentikan kita? Nah, saya mau tanya sama hadirin sebagai orang yang berpengalaman. Berpengalaman banyak masalah. Nah, ini bukan menyelesaikan masalah. Berpengalaman banyak masalah. Selama ini gimana caranya? Kok masih bisa bertahan? Jamaah. Kayaknya berat deh masalah hadirin deh. Hadirin. Kita harus kembalikan kepada manusia yang paling tangguh. Kita butuh teladan. Dan teladan kita adalah sosok yang paling tangguh. Sosok yang terbukti berhasil menghadapi masalah-masalah tersebut dengan benar dan berhasil sebagai hamba. Dan fakta yang semakin membuat kita harus mempelajari sosok ini, bahwa ujian yang beliau alami berkali-kali lipat lebih berat daripada ujian hadirin sekalian. Masalah yang beliau hadapi itu jauh lebih rumit, lebih pelik, lebih buat orang gak bisa tidur dibanding seluruh masalah-masalah kita. Sosok yang memang diutus untuk diteladani. Diutus untuk diteladani. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Dan telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Gak ada suri tauladan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat menariknya, sosok ini bukan hanya bisa tapi harus diteladani ketika kita banyak masalah. Karena sosok ini pun dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, hadirin jangan lupa bersalawat kalau kita dengar nama beliau biar kita enggak difonis sebagai orang yang pelit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kali salawat kepada Nabi sallallahu kita dapat berapa? 10 salawat. Dan sosok ini sallallahu alaihi wasallam hidupnya penuh masalah. Hidupnya penuh masalah. Dan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar, jauh lebih pelik daripada seluruh masalah yang kita hadapi. Setuju apa enggak hadirin? Emang Rasulullah hidupnya banyak masalah? Jangan suudzon, Pak Ustaz. Ini bukan suudzon. Ini Nabi kita SAW yang menyampaikan. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'a?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Siapa manusia yang paling besar masalahnya? Apa jawab Nabi SAW? Al-anbiya, orang atau manusia yang paling banyak, paling berat masalahnya adalah para nabi. Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Lalu yang berikutnya dan berikutnya. Lalu orang yang bukan nabi alaihi salatu atau bukan para nabi tapi mirip dengan mereka, lalu yang paling mirip dengan mereka, lalu yang paling mirip dengan mereka. Jadi yang levelnya bukan nabi alaihi salatu wasalam tapi mengikuti mereka dan berusaha meneladani mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, melanjutkan, "Wa yubtalu ar-raju' ala hasabi dinih." Dan seseorang diuji sesuai dengan kualitas agamanya, kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uh. Kalau agama seseorang itu solid, kuat, maka ujiannya pun juga bertambah dan berat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuli 'ala hasabi dinihi. Tapi kalau agamanya lemah, maka sesuai dengan kualitas tersebut. Sekarang saya mau bertanya, ketika Nabi SAW mengatakan wayubtala rajulu ala hasabi dini, seseorang itu diuji, dikasih masalah sesuai dengan kadar agamanya, siapa manusia yang agamanya paling terbaik? Kan hanya ada dua nama, Nabi SAW dan Nabi Ibrahim. Karena dua-duanya mencapai gelar tertinggi Khalilullah atau Khalilur Rahman hanya dua, Nabi Ibrahim dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari semua para nabi yang paling berat ujian dan masalahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang paling tinggi agamanya dibanding seluruh para nabi dan manusia. Dan ini yang membuat kita bernafas lega. Jadi masalah sepelik apapun, ketika kita mendengar solusinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita enggak bisa mengatakan beliau enggak pernah ngalamin apa yang saya alami. Itu kan kita suka gitu tuh. Ngomong mah gampang. Kan lu enggak pernah ngalamin. Lu kan enggak pernah jadi orang miskin. Itulah. Berat, Mas, berat jadi orang miskin. Itu. Masalah sepelik apapun yang pernah kita alami, kita enggak bisa bilang itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian hidup seberat apapun yang dialami ibu-ibu, begitu dikasih resep oleh Rasulullah SAW, ibu-ibu gak bisa mengatakan teori, gak bisa. Gak bisa. Karena beliau ngalamin lebih dari apa yang kita alami. Makanya ini penting. Karena manusia gitu. Manusia kalau ngelihat dia gak ngalamin, susah terima. Gitu lah. Benar gak hadirin? Misalnya hadirin dapat 10 tips jadi orang kaya dari teman hadirin yang miskin, gimana perasaannya? Hah? Diamalin gak? Enggak. Padahal itu tips beneran. Dan dia jadi miskin pilihan hidup. Gitu. Bukan keterpaksaan sebagaimana sebagian kita. Ini orang bisa kaya tapi dia gak mau kaya. Oh, dikasih tips. Ah, lo kaya juga enggak, gimana gue mau terima? Kan begitu. Manusia itu selalu begitu, seringkali. Tapi begitu kita bicara Rasulullah SAW, gak bisa. Semua masalah yang kita alami seberat apapun, masalah Nabi SAW lebih berat. Saya mau tanya sama jamaah, masalah hidup baik yang menurut jamaah stadium-stadium 4 atau terminal itu apa? Yang paling berat. Hah? Apa? Apa? Apa? Apa? Putus. Putus apa, Pak? Hah? Putus cinta. Masya Allah. Kehilangan begitu ya. Dalam ini loh di sini hadirin. Hadirin Allah muliakan. Nabi SAW pernah kehilangan sosok-sosok yang beliau cintai enggak? Pernah. Pernah. Dan bukan satu. Bukan satu. Seluruh anak-anak beliau wafat ketika beliau hidup kecuali Fatimah. Siapa yang pernah kehilangan anak di sini? Angkat tangan. Berat enggak? Berat. Beliau bukan satu anak. Bukan dua anak, seluruh kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi enggak bisa kita apa namanya? Sabar, Mas, gitu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ah, kamu enggak tahu betapa sakitnya saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam udah ngalamin itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan Hamzah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa yang kehilangan istri di sini? Enggak ada. Kenapa? Belum nikah. Gimana kehilangan? Dapat aja belum, Pak Ustaz, gitu. itu sakit ya, kehilangan istri yang baik, yang soleha, itu menyakitkan. Kehilangan istri yang soleha, yang baik, dan punya kehidupan dengan kita, itu sangat menyakitkan. Bahkan ada fakta yang menarik, bahwa selama ini, bukan selama ini sih, di banyak segmen, seringkali kita, atau seringkali rasa kehilangan pasangan, kesedihan dan kesetiaan itu seringkali dikaitkan dengan wanita. Iya gak sih? Ibu-ibu yang di atas, putra-putrinya mohon dikondisikan ya. Ibu-ibu yang di atas, anak-anaknya kalau memang belum bisa dikondisikan bisa dibawa turun. Ibu-ibu, panitia akhwat tolong yang di atas. Anak-anak yang masih ramai di atas, kalau memang enggak bisa dikondisikan bisa dibawa ke bawah. Di bawah ada tempat bermain insyaallah. Barakallahu fiik. Itu masalah bukan? Jadi belum selesai dari kajian udah kena masalah kita, subhanallah. Ya gitulah hidup. Tapi tadi khususnya buat ibu-ibu, mari kita jaga majelis, karena salah satu yang sangat penting dan ini syarat dapat ilmu nafi, bagaimana kita ta'zim kepada ilmu, memuliakan. Gitu. Memuliakan itu syarat, memuliakan ilmu itu syarat dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan ini langsung dibuktikan masalah. Dan semoga kita bisa menyikapi dengan tepat. Amin. Jadi jamaah yang memuliakan, ada saya mana? Oh ya. Kalau ada pembahasan tentang kehilangan pasangan, kesedihan dan kesetiaan itu seringkali dikaitkan di banyak pihak dengan siapa? Wanita, ya gak sih? Setelah suaminya ini aku gak mau nikah lagi, misalnya demikian. Atau ada obrolan di sebagian itu, ah kalau laki-laki mah gampang, kita mati dia kawin lagi. Padahal faktanya jemaah sekalian, kan ada fakta bahwa apabila laki-laki kehilangan istri yang baik dan menjadi teman hidup dalam waktu yang cukup panjang, maka kalau istri itu wafat, peluang si laki-laki meninggal di tahun pertama setelah istri itu wafat itu naik jadi 70%. Naik jadi 70%. Itu salah satu data. Gitu. Jadi memang bapak-bapak ini setia jemaah, gitu. Masya Allah. Gimana bapak-bapak? Sudah dapat dukungan? Iya, berat loh. Kehilangan istri itu beratnya minta ampun. Yang baik, yang soleh, itu potensi meninggal di tahun pertama, karena tahun pertama kan yang paling menyedihkan. Banyak orang susah apa, suka move on kalau bahasa sekarang. Itu angka kematian itu bisa naik sampai 70%. Dan Nabi SAW kehilangan Khadijah radhiyallahu taala anha di tahun ke-10. Dan tak Khadijah tidak bisa dibandingkan dengan seluruh wanita yang ada pada hari ini. Sehebat apapun kesolehan istri pada hari ini, tidak bisa dibandingkan dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Rasulullah mengalami itu semua, sallallahu alaihi wasallam. Beliau alami itu semua. Jadi sebutkan masalah-masalah terpelik Rasulullah alami. Di antara masalah atau masalah yang berat atau ujian yang berat itu apa? diomongin orang, benar nggak? Difitnah orang, berat apa nggak? Oh, itu berat, itu salah satu yang berat. Bahkan sakitnya diomongin atau apalagi difitnah orang itu lebih sakit daripada dipukul secara fisik, bahkan sebagian mengatakan ditusuk dengan benda tajam, itu menyakitkan. Benar nggak ada? Pernah diomongin orang? Aku sih nggak pernah diomongin. Ngomongin sering Pak Ustaz. Ternyata pelakunya ada di sini. Bukan ya, insya Allah ya. Itu menyakitkan. Pertanyaan simpel. Nabi SAW pernah diomongin orang? Pernah difitnah orang? Sampai hari ini difitnah orang. Padahal beliau sudah wafat 15 abad yang lalu. Itu beratnya minta ampun. Dan kalau kita melihat bagaimana siklus hidup Nabi SAW, hadirin, dari beliau lahir sampai sebelum mendapatkan wahyu secara umum atau sebelum dakwah terang-terangan secara khusus, itu beliau berada di atas, beliau berada di level yang sangat tinggi dalam kehidupan sosial, disanjung, dipuji, diakui. Gelar beliau apa? Al-Amin, yang dapat dipercaya. Orang-orang senang dengan beliau, orang-orang percaya dengan beliau. Nama beliau adalah garansi. Ketika Ka'bah direnovasi dan terjadi deadlock, terjadi masalah besar tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, dan semua pihak ingin mendapatkan keutamaan tersebut dan akhirnya stuck. Siapa yang mereka percaya untuk memutuskan perkara pelik ini? Ini bisa perang saudara loh pada saat itu, hadirin. Dan yang dipercaya hanya satu nama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya tinggi sekali. Poinnya apa? Begitu mendapatkan wahyu, khususnya ketika dakwah diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, dari berada posisi atas, beliau menjadi sosok yang paling difitnah, dijatuhkan dan dibunuh karakternya. Dikatakan majnun, orang gila. Dikatakan tukang sihir. Dibunuh karakter, dicela, dicaci. Itu gak mudah. Itu gak mudah, Din. Dan itu susah. Itu pelik. Berarti baru di awal-awal dakwah terang-terangan langsung di counter sama Abu Lahab. Tabban laka alihada jama'atana. Celaka engkau Muhammad, cuman gara-gara ini engkau mengumpulkan kita. Akhirnya turun surat Al-Masad. Tapi bayangkan, hadirin pernah tidak bicara depan publik, langsung di counter, lalu dicela. Celaka kamu. Pernah? Angkat tangan yang pernah. Nah, bicara depan umum, gitu, lalu langsung diserang di lokasi yang sama. Bahasanya, celaka kamu. Pernah? Oh, berat. Jangankan dicela, bicara di depan umum aja udah sengsara bagi kita. Oh, itu momok bagi mayoritas orang tuh, public speaking, bicara di depan umum. Padahal nggak diapa-apain, gitu. Itu susahnya minta ampun. Ini Nabi SAW diserang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang sedang ada masalah, berkaitan dengan masalah Nabi SAW sudah ngalamin itu. Lebih parah, satu kota menyerang beliau secara lisan, satu kota menjatuhkan beliau, satu kota membunuh karakter beliau. Kan mana itu? Itu Nabi kita SAW. Hadirin Allah muliakan. Lalu setelah itu kita ingat sejarah dua putri Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, diceraikan tanpa kesalahan yang dilakukan oleh dua wanita salehah tersebut, tanpa dosa. Kenapa diceraikan? Karena ayahnya mendakwahkan kebenaran. Diceraikan. Hadirin punya anak perempuan? Enggak. Gimana perasaan seorang ayah kalau anak perempuannya diceraikan hanya gara-gara kita? Misalnya kita punya usaha, terus bangkrut usaha kita. Setelah bangkrut, tiba-tiba anak perempuan kita, putri kita dipulangkan sama mantu kita. Ketika kita tanya, ini ada apa? Saya ceraikan anak bapak. Karena ada apa? Karena bapak bangkrut. Oh, itu sakitnya di mana hadirin? Itu di sana sini hadirin sakit. Bayangkan, gara-gara kita, anak kita diceraikan. Nabi SAW sudah ngalamin itu. Wah, itu luar biasa. Itu laki-laki perkasa bisa ambruk ketika anak-anaknya jadi korban, ketika anak-anaknya ikut mendapatkan penderitaan. Oh, sedih hati. Wong seorang ayah bisa meneteskan air mata di tengah keheningan kok, kalau anaknya gak bisa ikut studi tour karena kita gak mampu bayar. Nah, yang pernah ngerasain gak sih? Ada studi tour gitu loh, terus anak kita gak bisa ikut. Kenapa? Karena kita gak mau bayar. Itu cuman gak ikut studi tour, yang insya Allah nanti Senin ketemu lagi tuh sama teman-teman. Tapi terpuruknya luar biasa. Jadi hadirin bayangkan bagaimana Nabi SAW, kedua putri beliau dicerai tanpa ada alasan, hanya karena ayahnya berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelik. Beliau ngelihat sahabat-sahabat beliau disiksa karena beliau, dalam tanaman, karena dakwah yang beliau sampaikan, karena percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Itu gak mudah. Punya sahabat hadirin? Gak punya. Itu masalah juga itu hadirin. Hidup gak punya sahabat. Orang yang punya hati nurani akan terpukul kalau ketika dia punya masalah, sahabatnya ikut ditarik ke masalah tersebut dan ikut merasakan kesedihannya. Oh, itu berat. Jadi seringkali kita ketika mendengar Bilal disiksa, kita sudah baca tentang riwayat Bilal disiksa, Khobab disiksa, bayangkan tubuh hancur hadirin, Ziniroh wanita soleha buta disiksa, disiksa sampai buta, Sumayyah radhiyallahu anha disiksa sampai mati. Seringkali ketika kita mendengar nama-nama besar tersebut radhiyallahu ta'ala anhum, kita fokus pada nama-nama tersebut dan betapa hebatnya mereka mempertahankan kebenaran. Seringkali kita lupa betapa beratnya ujian Nabi SAW. Gak mudah loh bagi seorang pemimpin ketika melihat karena yang dia lakukan yang lain kena. Oh, itu berat, sangat berat. Jadi ketika Sumayyah disiksa, itu yang sakit bukan hanya Sumayyah, Nabi SAW juga merasakan sakit. Dalilnya apa? At-Taubah 128, Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. berat bagi Rasulullah SAW ketika kalian merasakan penderitaan. Jadi kalau umat merasakan sakit pada saat itu, Rasulullah pun juga ngalamin. Azizun alaihi ma'anittum, berat bagi Nabi SAW ketika kalian menderita, berat. Sakit bagi Nabi SAW ketika melihat kalian menderita. Harisun alaikum, Nabi SAW sangat semangat memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, beliau sangat penyantun dan sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Sakit tadi itu dialami Nabi SAW, dialami Nabi alaihi salatu wasalam. Berhenti sampai di sini? Enggak. Di tahun ke-7 Nabi SAW diboikot di Syaib Abi Talib. Diboikot hadirin. Hadirin pernah diboikot gak? Hah? Pernah? Paling kita diboikot di grup WA gitu ya. Grup WA gitu loh. Kita WA gak ada yang balas, kita WA gak ada yang balas. Ternyata semua udah pindah grup kecuali kita. Kan gitu. Dari ketawanya banyak korban di sini hadirin. Nah, saya mau tanya, rasanya gimana? Begitu kita tahu enggak teman-teman Mas tuh udah punya grup loh. Dan mereka aktif banget setiap hari. Sedangkan di grup yang ada kita 3 bulan enggak ada tanda-tanda kehidupan. Oh, itu menyakitkan hadirin. Padahal cuma di grup atau kita di blok gitu loh. Gimana perasaan kalau di blok di sosial media? Sedih. Nabi SAW diboikot, bukan di grup, oleh semua orang Quraisy. Diboikot bersama Bani Hashim dan Muttalib. Kita tahu orang tuh kalau diboikot segala macam, sebagian bisa sampai bunuh diri. Sebagian pesohor itu kan bunuh diri gara-gara itu. Itu artinya berat, didiemin, gak dianggap. Kalau bahasa kita, bahasa ibu-ibu sekarang, silent treatment. Benar gak ibu-ibu sekarang? Tapi perbalingan terjadi gak sih? Enggak ya. Ini harmonis, komunikasi bagus kan gitu ya. Itu orang bisa, orang di silent treatment, berantakan hadirin sekalian. Dan Nabi SAW diboikot selama 3 tahun. Jadi hadirin mau bicara musibah, ujian, masalah apapun, Nabi SAW sudah ngalamin itu. Sakit Nabi SAW, belum 2 kali lipat merasakan demam yang dirasakan oleh manusia normal. Bayangin gak hadirin? Kita 30, kita 40 aja ngigo kita bisa jadi ngelantur. Nabi SAW lebih parah dari itu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat beliau sangat tangguh? Apa yang membuat beliau sangat luar biasa? Hadirin yang semoga Allah muliakan, jawabannya adalah apa jawabannya? Saya kasih hadiah. Karena begitu jamaah bisa jawab, maka kita langsung buka sesi tanya jawab. Poinnya sudah tersampaikan. Apa? Siapa yang bilang tadi? Dapat hadiah. Oke, kita tutup kajian kita. Jawabannya adalah tauhid. La ilaha illallah. Ibnu Qayyim menjelaskan, fa'a'zamu atau beliau mengatakan dulu dalam fawaid rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa fama dufi'at syada'idu dunya bimithli tauhid. Hal-hal yang sangat berat dari kehidupan dunia tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dihadapi sebagaimana tauhid menyelesaikan dan menghadapi itu semua. Gak bisa. Gak ada yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup sebagaimana orang-orang yang bertauhid. Makanya salah satu contoh yang disampaikan Ibnu Qayyim adalah wada'atu dhinnun allati mada'a biha makruh illa farrajallahu karbahu bitauhid. Sebagai contoh yang diangkat oleh Nabi Yunus ketika sedang menghadapi masalah yang sangat pelik, sangat berat, berada di dalam perut ikan, di dalam lautan yang sangat dalam, adalah kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Engkau gak mungkin menciptakan sesuatu untuk merusak. Pasti ada hikmah. Inni kuntu minal zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi yang diangkat oleh Nabi SAW adalah tauhid. Kalimat tauhid itu. Dan kita semua tahu yang terjadi. Begitu kalimat itu diangkat, bukan hanya dengan lisan, tapi perpaduan antara lisan dan keyakinan yang utuh di dalam hati, masalah yang secara logika manusia mustahil diselesaikan terurai dalam waktu yang sangat singkat. Dari perut ikan sampai ke kedaratan tanpa butuh waktu yang panjang. Dan kita tahu kisah itu. Itu poin. Makanya kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, tidak ada solusi yang bisa mengurai masalah atau kita gunakan untuk menghadapi masalah sehingga kita gak hancur ketika berhadapan dengan masalah, sehingga kita tetap tangguh ketika kita menghadapi masalah, kecuali tauhid. Dan itulah kunci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga, dan Ibnu Qayyim juga pernah menyampaikan, fa'a'zamu asbabi syarhi as-sadr. Dan sebab yang paling besar, sebab yang paling utama, sebab yang paling penting untuk membuat dada kita lapang ketika ada masalah, ketika untuk membuat hati kita itu luas ketika ada masalah, untuk membuat kita tangguh walaupun beban hidup itu besar dan berat, at-tauhid. Sebab terpenting, sebab paling utama itu adalah tauhid. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu syarahu sadri sahibi. Sesuai dengan kesempurnaan tauhid, kekuatan tauhid, dan bertambahnya kualitas tauhid kita, begitu juga yang terjadi di kelapangan hati kita dan keluasan jiwa kita. Itu poin. Karena hadirin sekalian, gak semua masalah itu harus terurai. Kan itu poinnya. Selama ini seringkali kita itu diajak berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Dan seringkali selama ini kita diajak berpikir bahwa kebahagiaan kita, ketenangan kita, jika masalah itu selesai. Jika masalah itu selesai. Padahal bukan itu. Akhirnya banyak kita itu lemah. Karena kalau kita evaluasi, bahkan seringkali sampai seseorang itu wafat, sebagian masalahnya gak selesai. Sebagian masalahnya belum selesai. Jadi kalau kita gantungkan kebahagiaan kita pada saat masalah selesai, kemungkinan besar kita gak bahagia seumur hidup. Dan kalau kita gak bahagia di dunia, kita terancam gak bahagia di akhirat. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam, di dunia ada surga, barang siapa yang tidak masuk surga dunia, tidak masuk surga akhirat. Hadirin Allah muliakan, ini penting. Iya gak hadir sekalian? Seringkali kita dari dulu tuh diajak berpikir gimana menyelesaikan masalah. Karena kalau masalah gak selesai, hidup kita berantakan. Dan kita baru bisa bahagia kalau masalah itu selesai. Betul gak? Saya mau tanya, belum punya anak bagi pasutri, pasangan suami istri, masalah gak? Ibu-ibu, maksudnya ibu-ibu nih, masalah gak? Oh masalah. Ada banyak wanita gak mau mudik. Karena kalau pulang kampung ditanya sama keluarga besar, kapan punya anak? Pertanyaannya lagi salah sih, kapan punya anak? Kan repot jawabnya. Gimana cara jawabnya kapan punya anak? Oh bukan anak bukan di tangan kita. Itu masalah. Sepakat itu masalah? Oke. Saya ingin tanya sama jemaah sekalian. Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha sampai Nabi SAW wafat, punya anak apa enggak? Enggak punya. Berarti sampai beliau wafat masalah selesai apa tidak? Tidak. Pertanyaan berikutnya, mereka bahagia atau mereka sengsara? Itu pasangan yang paling bahagia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha di era tersebut. Saya mau tanya sama jemaah sekalian, kalau hadirin hidup dan di tengah-tengah hadirin ada musuh dalam selimut, pakai selimut gitu, ada musuh-musuh, itu masalah gak? Hah? Kita buat bisnis, ternyata teman bisnis kita atau rekan bisnis kita itu musuh dalam selimut dan dia berkhianat di belakang kita, itu masalah gak? Masalah. Oke. Pertanyaan berikutnya, orang munafik di zaman Nabi SAW pada zaman, itu musuh dalam selimut bukan? Musuh dalam selimut. Pertanyaan berikutnya, saat Nabi SAW wafat, orang munafik masih ada apa tidak? Masih ada. Makanya itu yang dijadikan argumentasi oleh Umar ketika beliau terlalu sedih. Belum selesai masalah. Tapi apakah itu menghalangi kebahagiaan Nabi SAW? Enggak. Apakah itu menghalangi Nabi SAW untuk tangguh? Tidak. Apakah itu menghalangi Nabi SAW untuk bisa tenang dan tersenyum? Enggak. Jelas kita baca ayatnya, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jelas Nabi SAW hidup dengan dada yang sangat lapang, jiwa yang sangat luas. Kenapa? Karena inti dari kekuatan seorang muslim, inti dari ketangguhan seorang muslim, itu bukan besar kecilnya masalah. Kalau masalah besar kita lemah, kalau masalahnya ringan kita tangguh. Dan kita tidak harus menunggu masalah itu selesai. Karena inti dari ini semua adalah apakah kita menghadapi masalah itu dengan tauhid yang benar, atau menghadapi itu dengan kesyirikan, atau dengan tauhid yang bermasalah. Begitu kita hadapi ini dengan iman, dengan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya berharap kepada Allah, dengan konsep inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka masalah hadirin sebesar apapun akan ringan. Tapi begitu kita ngadepin masalah dalam kondisi bergantung kepada makhluk dan berharap kepada makhluk, berantakan. Baik itu masalah selesai atau masalah gak selesai, berantakan. Itu poin. Hadirin Allah muliakan, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, jadi istri berat apa enggak? Enggak berat. Salah satu masalah terbesar menjadi istri itu ngadepin apa? Ngadepin ego suami. Betul gak? Bapak-bapak diem aja ini. Yang bapak-bapak gak punya ego apa? Maunya ego kita. Ngadepin arogansi suami. Ngadepin mau menang sendirinya suami. Itu penyakit kita kadang-kadang. Setuju gak ibu-ibu? Setuju. Dari tadi kita tanya ibu gak dijawab. Begitu pertanyaan ini, setuju. Masya Allah. Pertanyaan saya berikutnya kepada khususnya ibu-ibu, lebih parah dan berat mana? Ego suami kita, walaupun ada ya ego suami, tapi kayaknya baik-baik ini jamaah sekalian. Ego suami kita, atau egonya suaminya Asia? Ya, laki kula Pak Ustaz, nyebelin dia tuh. Jangan buru-buru nyebelin. Ibu-ibu tahu Asia siapa? Itu siapa nama suaminya? Ya Allah. Jadi kalau suami kita namanya masih Joko, Asep, Budi, Ahmad, Muhammad, dan masih ke masjid, masih ngaji, aduh, ini Asia, nama suaminya Fir'aun. Bukan ego lagi, ngaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan atau aku Rob yang paling tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah bersuamikan Fir'aun membuat beliau gak bahagia? Allah yang berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, bukan hanya bahagia, Asia itu simbol, simbol percontohan, icon kalau bahasa sekarang, bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang yang bahagia. Karena kan syarat bahagia iman. Ini ikonnya atau simbolnya kebahagiaan. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, wa daraballahu mathala lilladzina amanu, dan Allah menjadikan sebuah percontohan, sebuah ikon bagi orang-orang yang beriman. Siapa sosok tersebut? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi benili, kok bisa bahagia dengan suami demikian? Lihat kuncinya. Lihat kuncinya. Idh qalat rabbi benili indaka baitan fil jannah. Di tengah-tengah kezoliman suami, yang diharapkan oleh istri adalah Allah. Dan harapan itu diungkapkan dengan sebuah doa. Rabbi benini indaka baitan fil jannah, ya Allah jadikan, berikanlah aku istana di surga di sisimu. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Bayangkan. Jadi ini meluruskan mitos, gimana aku mau bahagia kalau suamiku kayak begini? Ini bisa bahagia. Karena jangan-jangan sebab kita gak bahagia dalam rumah tangga kita, karena kita bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk dan lupa berharap kepada Allah, dan itu menunjukkan tauhid kita bermasalah. Bapak-bapak sekalian, sekarang buat bapak-bapak. Yang membuat kita, atau yang selama ini menjadikan, atau yang kita jadikan alasan, kita suka marah-marah, kita kesal, kita gak bahagia dengan rumah tangga kita, biasanya yang kita salahkan apa? Nah, bapak-bapak, jujur pak, bagi yang ketika kita sebagai suami suka marah-marah, meledak-ledak, lalu gak nyaman di rumah, gak betah, suka emosional, biasanya kita salahkan apa? Hah? Yang bilang istri cuma dua. Sebegitu menakutkankah istri-istri yang lain? Subhanallah. Oke, saya mau tanya berikutnya. Biasanya istri ngapain sih? Hah? Yang bikin kita gak bahagia di rumah, atau yang buat kita gak nyaman, gak tenang, kesal, itu karena apa? Karena istri kenapa? Apa? Loh tadi kan yang bilang istri cuma dua, kok sekarang satu masjid ngejawab? Ini ketahuan hadirin. Oke, istri ngapain? Apa? Ngomel, terus apa? Oh, kebanyakan nonton. Dua terus. Apa lagi? Hah? Hah? Main handphone terus. Mager. Hadirin, coba buka surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa mra'ata Lut kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallah syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhili. Dan Allah memberikan memberikan percontohan ikon bagi orang-orang kafir. Siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Apa yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh, Nabi Lut? Allah mengatakan ini dua wanita ini bersuamikan dua sosok yang soleh. Bersuamikan sosok yang soleh. Lalu fakhanatahuma, lalu dua wanita ini mengkhianati suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Fid din, dalam agama dan ajaran. Jadi berkhianat dari sisi itu. Dan hadirin Allah muliakan, dan ini pelajaran. Walaupun punya istri-istri seperti itu menjadi masal buat orang-orang kafir, tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak kehilangan kebahagiaan, tidak kehilangan kekuatan, dan tidak kehilangan ketangguhan dalam menjalani tugas sebagai nabi dan menjalani tugas sebagai seorang rasul. Beda dengan sebagian kita, begitu suasana rumah gak kondusif, kerjaan berantakan, urusan kantor jadi gak maksimal, akhirnya banyak bengong-bengong. Tapi kinerja mereka tidak berkurang. Bahkan Nabi Nuh salah satu dari 5 rasul terbaik, ulul azmi minar rusul. Kenapa demikian? Karena hadirin, ini tentang bagaimana tujuan hidup kita. Ini tentang kepada siapa kita mencintai. Ini tentang kepada siapa kita menuju. Dan itulah tauhid itu sendiri. Oleh karena itu jamaah yang muliakan, kalau kita mau solid, kalau kita mau kuat, kalau kita mau kokoh, kuatkan ini. Ibnu Qayyim menjelaskan sirun azim min asrari tauhid, rahasia besar dari rahasia-rahasia tauhid. Wa huwa annal qalba la yastaqir wa la yatma'in wa yaskun illa bil wusuli ilaih. Rahasia tauhid itu adalah hati itu enggak akan kokoh. Kita tuh enggak akan kuat. Enggak akan solid. Hati itu enggak akan tenang. Gak akan nyaman kecuali bil wusuli ilaih, kecuali dengan menuju Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Jadi selama hidup kita tujuannya bukan kepada Allah, dan selama hidup kita tujuannya bukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang mutlak, yang mengandung unsur ketaatan, kepatuhan, dan perendahan, maka hati enggak akan tenang dan enggak akan kokoh. Itu poin. Makanya salah satu kenapa dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhid, karena ini kunci kekuatan dunia dan akhirat. Bukan paksaan. Tapi ini kuncinya. Itu demikian. Begitu tujuan kita bukan kembali kepada Allah, berarti tujuan kita kembali ke siapa? Ke makhluk. Maka disitulah kunci dari kelemahan. Kunci dari kelemahan. Ketika orang fokusnya misalnya ke harta, maka disitulah kunci kelemahan. Begitu gak dapat harta, hancur dia. Begitu tujuan kita ingin mendapatkan pujian manusia, begitu gak dapat, rusak dia. Begitu dia menikah, dia gantungkan kepada pasangannya, begitu pasangannya bermasalah, dia ikut ambruk. Kan demikian. Begitu kita dagang dan tujuan kita memperkaya diri, hanya sebatas jadi orang kaya, begitu dagangan kita gak laku, kita akan lemah. Begitu dagangan kita laku, bahagia, enggak, kita diperbudak. Jadi maju kena, mundur kena. Kan selalu demikian. Harta itu kan gak akan buat kebahagiaan. Harta itu buat apa kata Nabi SAW? Buat haus. Laukana libni Adam wadin min dhahabin labtagha ilahi lahu saniya. Apabila anak Adam memiliki satu lembah emas, satu lembah emas sendiri yang punya 100 gram berapa emas sekarang? Hah? 280 juta. Sebesar apa? Segini tok. 280 juta. Kalau segini berapa? Kaya kita kalau punya emas segini. Ini lembah emas. Apa kata Nabi SAW? Gak akan selesai. Gak akan berhenti. Gak akan puas. Kecuali mendapatkan lembah emas yang kedua. Dan kalau dapat lembah emas kedua, gak akan selesai. Gak akan puas. Sampai dapat lembah emas yang ketiga. Lalu dapat emas ketiga, puas? Enggak. Walayam la ujofa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Itu akan terus candu sampai wafat. Enggak akan, kita akan lemah. Begitu kita bergantung kepada selain Allah, disitulah awal dari kelemahan dan kehancuran kita. Walaupun gak ada masalah, anggap aja gak ada masalah, itu justru masalah terbesar. Tapi masalah datang bertubi-tubi, sebagaimana Nabi SAW. Tapi tauhid kuat dan hanya berharap kepada Allah, maka hadirin tidak akan kehilangan kebahagiaan, walaupun masalah itu tidak selesai sampai hadirin wafat. Dan itulah yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ujian atau masalah bagi kita yang kita anggap masalah, itu nggak selesai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi itu tidak mengganggu beliau dan tidak membuat beliau lemah, karena ini semua tentang bagaimana kembali kepada Allah, mengikhlaskan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah muliakan para ulama kita, mewanti-wanti kita, khususnya ketika kita di awal-awal belajar, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan itu penting. Terakhir coba renungkan surat An-Nisa ayat 104. Ketika Allah berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan lemah ketika berhadapan dengan musuh. Jangan lemah ketika berhadapan dengan musuh. Kenapa jangan lemah? Atau jangan takut, atau jangan ini. Hah? Karena tahan bacok? Enggak. Karena senjata kalian canggih? Enggak juga. Karena pasukan kalian enggak terkalahkan? Enggak. Coba lihat ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Kalau kalian terluka, atau kalian sakit, musuh kalian juga merasakan sakit. Jadi gak ada tahan tusuk, tahan baca, enggak. Kalau kalian terluka, kalau kalian sakit, kalau kalian merasakan, musuh kalian juga merasakan sakit. Terus yang membedakan apa dong? Apa kekuatan kalian? Senjata pemusnah massal? Bukan. Kekuatan kalian watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap hanya kepada Allah, dan musuh kalian enggak punya itu. Jadi membedakan bukan tentang senjata, bukan tentang kekuatan, bukan tentang benteng. Yang membedakan orang beriman dengan yang tidak beriman, harapan. Orang beriman, orang yang bertauhid, ketika sedang sakit, ini bisa sakit, bisa terluka, tapi mereka punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya yang membawa mereka berharap hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang tersebut, mereka enggak berharap kepada Allah. Dan itu inti kekuatan. Inti kekuatan. Hadirin, salah satu sebab utama orang bunuh diri kenapa? Jatuh miskin? Bukan. Salah satu alasan orang bunuh diri kehilangan harapan. Bukan jatuh miskin. Gitu. Bukan jatuh miskin. Ada orang-orang punya perusahaan besar, lalu jatuh miskin, lalu besoknya bunuh diri. Padahal orang kampung di belakang kompleknya 20 tahun miskin gak pernah bunuh diri. 20 tahun miskin gak pernah bunuh diri. Biasa aja, santai gitu loh. Bukan tentang kemiskinan. Kehilangan harapan, itu yang membuat orang hancur sehancur-hancurnya. Dan itu yang ditawarkan kalau kita bertauhid kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, kalau kita mencari wajah Allah, kalau kita punya prinsip inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan itu dikatakan Allah. Oke, kalian boleh sakit, tapi selama kalian punya harapan, gak ada isu. Mungkin kalian gak kaya, tapi selama kalian punya harapan besar kepada Allah, kalian akan tetap bertahan. Kalian punya masalah rumah tangga, tapi kalau kalian punya harapan, itu kan alasan orang bercerai itu kenapa? Merasa udah gak ada harapan lagi, yaudah gak apa yang dipaksa, yaudah kita cerai aja. Tapi kalau orang masih punya harapan, dia akan perjuangkan. Oleh karena itu, milikilah harapan kepada Rabbul Alamin. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan kita buka sesi tanya jawab. Saya bertanya, jamaah yang menjawab. Loh, ini ada hadiah ini loh hadirin. Intinya ada amanat hadiah. Dan kata panitia, apa? Dengan pertanyaan. Jadi berarti ini hadiah buat yang menjawab pertanyaan. Benar ya, panitia? Benar. Jadi kalau hadirin yang bertanya, saya menjawab, hadiahnya buat. Nah, peraturannya gimana sih? Ini hadiah buat yang menjawab pertanyaan. Nah, hadirin putuskan. Saya bertanya, hadirin jawab, biar hadirin dapat hadiah, atau hadirin bertanya, saya menjawab, biar saya dapat hadiah. Hah? Oke. Okay. Baik. Selang-seling aja ya, biar kita sama-sama dapat hadiah. Salam. Izin afan Ustaz, izin bertanya, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dimanapun berada, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya, mungkin ini ujian terbesar saya. Qadarullah, saya pernah ditinggal meninggal istri dan anak. Waktu itu kondisi istri sedang hamil 8 bulan dan Allah takdirkan istri dan anak meninggal karena COVID-19. pertanyaan saya, apakah anak saya yang meninggal masih di kandungan bisa menolong saya di akhirat? Karena saya pernah dengar hadis anak yang meninggal sebelum balik bisa menolong orang tuanya kelak. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Anak usia 8 bulan secara umum dihukumi sudah bernyawa dan artinya sudah punya kehidupan. Maka dari sini kita berharap semoga anak itu bisa menolong kita di hari kiamat kelak, dan anak itu dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini harapan bagi kita, dan ini hikmah besar bagi kita. Dan ingatlah, al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, belum tentu kalau anak itu hidup kita bisa didik dia menjadi anak yang soleh dan menjadi penghuni surga. Tapi begitu takdir Allah demikian, maka insyaallah kita sudah punya tabungan di surga melalui anak kita, dan semoga dia mendapatkan kebahagiaan di sana. Amin ya rabbal alamin, dan juga bermanfaat bagi kita. Afan Ustaz, izin meminta nasihatnya, karena sudah 3 tahun menikah belum diberi momongan ayah agar kami terutama istri tetap semangat berdoa dan ikhtiar. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, lagi-lagi Allah yang Maha mengetahui apakah kita punya anak atau tidak. Dan kalau punya anak, kapan kita punya anak? Alaihissalam bi ahkamil hakimin, bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Itu enggak boleh kita lupakan. Dan kita jangan sok tahu sama Allah. Salah satu membuat kita rapuh juga karena kita sok tahu. Dan kesoktahuan kita kepada Allah itu menunjukkan tauhid kita enggak kuat dan harus dikuatkan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian anggap itu buruk itu yang terbaik buat kalian, dan sebaliknya kita anggap baik justru itu buruk bagi kita. Allah yang tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Gitu. Allah yang tahu mana yang terbaik. Jadi jangan sok tahu. Seringkali kita tuh terpukul gara-gara kita sok tahu, hadirin. Kan itu tadi. Kita seringkali kalau kita misalnya enggak punya anak ya, kita sedih gitu loh. Terus program gagal. Itu kan karena kita berasumsi kalau kita punya anak itu kondisi lebih baik daripada kita enggak punya anak. Nah, dalilnya mana? Faktanya apa? Pembuktiannya bagaimana? Gak bisa dibuktikan. Itu asumsi aja. Maka yang harus kita lakukan adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin Allah muliakan, lalu yang berikutnya, anak itu sebagaimana ia adalah anugerah, tapi di waktu yang sama anak adalah ujian, dan ujian yang tidak mudah. Ujian yang sulit. Dan Allah berfirman dalam konteks ini, dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Gak mudah. Kalau mudah, kita gak akan seribet sekarang. Coba tanya yang punya anak, gimana mudah gak ngadepin anak itu? Susahnya minta ampun. Jadi jamaah sekalian, sebagian ahlul ilm itu mengatakan kalau mau minta anak, ikutilah polanya para orang-orang terbaik gitu. Ikutilah polanya orang-orang terbaik. Bacalah bagaimana orang-orang terbaik itu meminta anak. Misalnya contoh yang bisa kita teladani siapa? Nabi Zakaria misalnya dalam surat Maryam. Lihat bagaimana Nabi Zakaria minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 4. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Pertama Nabi Zakaria cerita tentang kondisinya, ya Allah aku udah tua, tulang sudah enggak kuat lagi, lalu rambut sudah beruban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku enggak pernah kecewa kalau berdoa kepada engkau. Lihat bagaimana para nabi gitu. Lalu berikutnya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Dan aku khawatir kondisi generasi setelahku. Jadi kalau aku enggak punya anak, aku khawatir enggak ada successor, enggak ada pelanjut dan penerus dakwah dan perjuanganku. Nanti mereka jatuh lagi ke kesyirikan dan seterusnya. Tapi ya juga aku juga punya masalah juga. Istriku akhir enggak bisa punya anak. Fa habli min ladunka waliya. Maka hadiahkan atau berikanlah kepadaku dari sisimu anak yang akan melanjutkan warisanku ini. Itu poin. Yarithuni, ayat berikutnya ayat ke-6. Yarithuni, yang akan menerima warisanku dan akan jadi pewarisku, wa yarithu min ali Ya'qub, dan mewarisi keluarga Nabi Ya'qub. Wa ja'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah dia diridhoi. Jadi lihat bagaimana Nabi Zakaria berdoa minta anak. Bukan hanya aku tuh pengen punya anak lucu abisan, bisa dicubit-cubit, bisa di anak tuh enggak sesimpel itu. Lihat bagaimana Nabi itu minta ada misi, ada tujuan. Bukan hanya sekedar senang dan seterusnya. Enggak. Sebagian orang diuji oleh Allah dan gagal menghadapi ujian anak karena enggak punya tujuan. Yang penting si A punya anak, pengen punya anak. Sebenarnya tidak harus punya tujuan. Dan diantaranya, misalnya diantaranya adalah membuat Nabi SAW bangga. Kan Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadudul wadud, menikahlah dengan wanita yang penyayang dan punya potensi banyak anak. Kenapa? Fa ini mukathirun bikumul umam, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Sehingga kita merendah gitu, ya Allah saya ini misalnya saya tuh masih amatiran sebagai pendidik, sebagai ayah atau sebagai ibu, dan punya PR. Tapi di sisi satu sisi saya tuh pengen banget mengamalkan hadis Nabi SAW gitu loh, sehingga bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat, tolong saya dan seterusnya. Jadi itu mungkin masukan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Cek, izin menginformasikan sebentar. Sebentar lagi insya Allah kajian akan berlangsung. Mohon yang berada di sebelah kanan area masjid nanti kiranya untuk tidak berdiri terlebih dahulu sampai benar-benar Ustaz sudah turun dan meninggalkan masjid tersebut. Sekali lagi mohon kiranya untuk yang berada di sebelah kanan masjid untuk nanti tidak berdiri terlebih dahulu agar bisa memberikan ruang untuk Ustaz untuk berjalan terlebih dahulu. Jazakumullah khairan. Ya. Oke, pertanyaan dari saya, apa rahasia terbesar dari tauhid? Ya. Jangan lihat buku, lihat saya aja. Untuk bisa membuat kita tangguh dalam menghadapi ujian. Rahasia tauhidnya apa? Rahasia tauhidnya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. kurang tepat. Loh kok dapat hadiah? Karena berani penting. Berani itu hal baik atau hal buruk? Baik, gitu. Kata Ibnul Qayyim dalam Fawaid ketika bicara tentang sifat talibun nufudhi ilallah wa daril akhirah, sifat orang yang berjuang menuju Allah dan hari akhirat, itu sifat pertama yang beliau sebutkan adalah an yakuna syuja'an, harus jadi orang yang berani, penting. Gitu. Jadi berani itu harus diapresiasi. Banyak diantara kita gak berani bertanya, malu dan seterusnya. Kenapa? Karena dari kecil kita lupa mengapresiasi keberanian. Betul gak? Iya. Padahal penting. Anak kita bolos kemarin, hari ini dia ngaku sama kita. Anak kita diapain? Hah? Diapain? Loh kok bingung sih? Punya anak gak sih? Emang anaknya gak pernah bolos? Hah? Dihukum. Benar gak? Nah kira-kira benar apa gak? Hah? Benar lah kalau mau dihukum. Tapi jangan hanya dihukum. Karena ketika anak kita ngaku, emang masalahnya cuman, emang poinnya cuman dia bolos? Enggak. Dia bolos, itu salah atau benar? Salah, oke. Jujur, benar gak? Jujur itu kebenar, apa, amal soleh atau dosa? Amal soleh. Layak dikasih hadiah atau dihukum? Diapresiasi, apa, dapat pahala atau dihukum? Dapat pahala. Yang ketiga, berani. Gak semua orang berani ngaku loh. Ngaku berarti keberanian. Keberanian positif atau negatif? Jadi ketika anak misalnya ngaku dia bolos kemarin, dia menggabungkan satu kesalahan dan dua kebaikan. Tapi selama ini seringkali yang kita lakukan adalah hanya menghukum kesalahannya dan melupakan dua kebaikannya. Hasilnya udah jadi orang yang gak berani, ketakutan, gak enakan, gak mau bertanya dan seterusnya. Dan ini kesalahan fatal kita selama ini. Makanya berani jawab di tengah majelis atau masjid kayak begini itu keberanian. Gitu loh. Apalagi kalau salah. Antum ketawain. Tadi kan antum ketawain. Itu beraninya berlipat ganda. Kalau perlu dapat dua hadiah ini. Itu penting. Keberanian itu penting. Adapun salah itu bagian dari proses belajar. Gitu loh. Oke, siapa yang mau? Ya, langsung semuanya. Apa? Aduh bingung saya ini. Hah? Apa? Kenapa harus kanan? Nanti yang silang kiri. Waduh. Ya udah kanan apa? Itu jawabannya. Bismillah. Yang tadi dan yang tak, ya, yang masa yang besok, yang Bismillah semoga benar. Rahasia tauhid itu kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Taala. Dan apa? Ini semua kita gantungkan kepada Allah Taala. Semua harapan dan betul kita kan? Betul nggak? Ah? Kurang tepat. Jazakallahu khairan. Ah? Antum belakang. Kenapa? Hati tidak kokoh, tenang, hayat menunjuklah ke Allah. Iya, jazakallahu khairan. Benar-benar, jazakallahu khairan. Jawab hadiah. Jadi rahasia tauhid kata Ibnul Qayyim adalah bahwa hati tidak akan tenang, tidak akan kokoh, tidak akan nyaman kecuali dengan menuju kepada Allah dan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu. Kembali kepada Allah dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ketauhidan tersebut, itu rahasianya. Kita harus Itu rahasia utama yang sangat penting. Wallahu ta'ala bisawab. Jazakallahu khairan. Bismillah, maafkan izin bertanya, apa kiat-kiat sebagai suami, ayah sekaligus anak dalam satu rumah? Jadi ada tiga status nih satu orang. Dia jadi suami, jadi ayah, dan jadi anak. Bagaimana sikap bijak meredam kecemburuan orang tua dan istri? Kadang kita berbuat baik kepada orang tua, istri cemburu. Kita berbuat baik kepada istri, orang tua cemburu. Jawabannya dengan bertauhid gitu. Hanya mengharapkan wajah Allah. Dan sehingga udah, ada pun cemburu-cemburu, udah sikapi dengan baik aja. Jangan dibesarkan gitu. Cemburu dalam konteks ini diredam dan jangan sampai terbawa gitu loh. Dan jangan jadi isu besar. Dan ini resiko kalau tinggal satu rumah semuanya. Makanya kan sebenarnya kurang kondusif, bukan enggak boleh tapi kurang kondusif. Nah, kalau ada orang yang memutuskan itu, maka dia harus tanggung resikonya dan konsekuensinya. Ya salah satunya itu tadi. Tapi insya Allah kalau kita hanya mengharapkan wajah Allah SWT, lalu kita coba tetap memenuhi hak semua pihak. Jadi intinya penuhi hak semua pihak. Dan ketika kita memenuhi hak semua pihak itu, ada pihak yang cemburu, padahal kita sudah melakukan, kita hanya sebatas melakukan kewajiban kita, bukan pilih kasih, maka itu harus disikapi dengan sabar dan tetap tenang, dan jangan terpancing dan jangan sampai meledak. Dan kuncinya tadi, berharap hanya kepada Allah dan berharap berapresiasi gitu loh. Jadi enggak perlu sebel, padahal kan saya udah kasih. Kita baik sama istri itu mencari wajah Allah. Kita baik sama orang tua mencari wajah Allah. Dan kalau seperti itu berhasil enggak? Berhasil. Kalau berhasil selesai masalah. Adapun yang satu cemburu ya udah, itu bagian dari kehidupan. Wallahu ta'ala bisawab. Masih ada. Sebutkan satu contoh bagaimana tauhid bisa mengurai masalah yang sangat pelik yang tadi kita bahas. Hah? Bersabar dan mentauhidkan Allah. Contoh nyata bagaimana tauhid itu jika diucapkan dan dihayati itu bisa mengurai masalah yang mustahil untuk dicamkan, mustahil untuk dipecahkan bagi logika manusia. Oke, yang belakang peci hijau. Tapi antum dapat hadiah juga. Dapat hadiah. Oh, kalau gitu dari saya aja hadiahnya. Ya, silakan. Kisah Nabi Yunus. Ya, betul, masya Allah. Langsung kasih hadiah. Jazakallah khairan. Jauh banget. Kirim lewat pos aja enggak? Oh, masih bisa terjangkau. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Waktu udah habis jamaah sekalian, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan senang bisa belajar bareng, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita bisa mengamalkan khususnya bagi yang berbicara, dan semoga rangkaian kegiatan dari hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan jangan lupa banyak doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Aku qul qouli hadza, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.